Tuhan pun percaya menitipkan kamu padaku. Dan ini pun mengajariku cinta tiada batas. Denyutmu ada dalam denyutku, meskipun sulit ku upayakan. Meraih bintang, meraih bulan hanya untukmu. Takkan ku biarkan kegagalan menyelimutimu, kegelapan mendampingi. Akulah lentera di hidupmu. Bila sendu hadir, ku pasti menggantikan tempatmu. Jantung pun pasti akan ku beri. Surgamu ada padaku. Denyutmu ada dalam denyutku, meskipun sulit ku upayakan. Meraih bintang, meraih bulan hanya untukmu. Takkan ku biarkan kegagalan menyelimutimu, kegelapan mendampingimu. Akulah lentera di hidupmu.